Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Ishratun Nisa terkait dengan permasalahan rumah tangga. Setelah kita baca bab yang pertama, yaitu Hubbun Nisa, kecintaan kepada kaum wanita. Nah, itu merupakan perkara yang fitrah ada pada setiap insan. Dibawakan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa' wa tayyib." Saya dibikin cinta dari urusan dunia ini dua perkara, yaitu wanita dan minyak wangi. Menunjukkan bahwasanya itu perkara yang fitrah ada pada setiap insan. Hanya saja diarahkan pada perkara yang baik, perkara yang halal, yaitu dengan cara an-nikah syar'i, nikah yang syar'i. Sekarang kita baca bab yang kedua. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, mailur rajuli, kecondongan seseorang laki-laki atau kecondongan seorang suami, ila ba'dhi nisa'ihi, kepada sebagian istrinya, duna ba'din, tanpa istri yang lain. Ini pembahasannya sekarang terkait dengan seseorang yang memiliki lebih dari satu orang istri. Dua atau lebih. Babnya ialah apa hukumnya seorang suami dia lebih condong, kecondongannya, kecenderungannya itu kepada satu istrinya, kemudian mengabaikan yang lainnya. Paham ya? Baik. Kita baca hadisnya. Di sini dibawakan dua hadis. Diterangkan nanti sama-sama manis. Qala rahimahullah ta'ala, akhbarana Amr ibn Ali. Wa Amr ibn Ali dikenal dengan julukan Imam Al-Fallas. Amr ibn Ali Al-Fallas. Imam dia. Qala akhbarana Abdurrahman. Kalau perhatikan ada kata-kata na itu akhbarana. Singkatan dari akhbarana. Memberitakan kepada kami. Akhbarana Abdurrahman. Ini Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman ibnu Mahdi. Naam. Abdurrahman bin Mahdi ini juga imam, dijuluki oleh Sufyan Tsauri dengan julukan syaitan. Abdurrahman bin Mahdi. Kenapa dijuluki syaitan? Ada kisahnya. Jadi kisahnya itu, al-imam Sufyan Tsauri, dia imam besar, dijuluki sebagai amirnya kaum mukminin dalam dengan hadis. Pernah datang ke wilayahnya Abdurrahman bin Mahdi ini, singgah sebuah tempat. Ketika singgah, dia minta supaya didatangkan seseorang yang bisa diajak murojaah hadis, muzakarah hadis. Itu para ulama. Yang mereka tengok-tengok ini harus yang sekelas dengan Sunan Tsauri. Kalau yang didatangkan itu orang yang loyo, yang lemah, yang tidak punya ilmunya, atau meroja'ah namanya itu, ngajari. Ini meroja'ah. Katanya Sufyan Ats-Tsauri, tolong datangkan kepada saya seorang insan. Insanun, seorang manusia yang bisa saya jadikan sebagai, bisa saya ajak untuk meroja'ah hadis. Akhirnya mereka menunjuk Abdurrahman bin Mahdi. Sudah? Dia meroja'ah bareng sama Ats-Tsauri. Setelah saya meroja'ah hadis, Sufyan Ats-Tsauri ini ngomong kepada penduduk setempat, tadi saya bilang sama kalian, tolong datangkan kepada saya seorang insan. Soalnya, seorang insan, seorang manusia yang bisa saya ajak meroja'ah hadis. Sementara kalian tidak mendatangkan seorang insan, datangkan seorang syaitan. Apa maknanya? Maknanya itu pujian, bukan celaan. Yakni, orang yang kamu bawa ke sini ini ternyata mengetahui seluk-beluk hadis yang tidak diketahui oleh orang lain. Ada salahnya? Kayak syaitan, ngerti kita, kita gak ngerti dia. Allah SWT. Itu julukannya para ulama, syaitan. Sebagai wawasan, nanti jangan kamu tiru. Nanti ada orang yang jenius, cerdas, syaitan. Jangan. Ini untuk mereka saja. Qala akhbarana Hammam. Ini Hammam bin Yahya Al-Audi. An Qatadah. Dari Qatadah. Imam Qatadah. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. An An-Nadhr Ibnu Anas. An Bashir Ibnu Nahik. Ini semuanya terpercaya orangnya. Siapa semuanya itu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau bersabda man kana lahu imra'atani, barang siapa yang memiliki dua orang istri, yamilu li ihdahuma, dia lebih condong kepada salah satunya, alal ukhra, mengabaikan istri yang kedua, mengabaikan istri yang lainnya, ja'a yaumal qiyamati, dia akan datang nanti di hari kiamat, ahadu syiqqaihi na'il, salah satu rusuknya itu bengkok. Syiqq itu samping sini. Ahadu syiqqaihi, salah satu dari rusuk sampingnya itu ma'il, bengkong begini. Miring begitu. Yani suatu gambaran kondisi yang tercela. Agar tercela, kondisi yang jelek. Kenapa? Dikarenakan dia condong kepada salah satu istrinya tanpa yang lainnya. Dikarenakan di dunia itu dia tindakannya lebih condong kepada salah satu istrinya, nanti di akhirat kiamat pun dihukum dengan hukuman yang sama. Dia pun juga akan miring, lebih condong begitu. Nah, hadis ini kalau kita perhatikan semua rawi-rawinya, terpercaya semuanya. Ya. Tapi ternyata hadis ini ada penyakitnya. Kita kasih tahu penyakit. Atau perhatikan sini ya, Ikhwan. Di sini diriwayatkan dari Hammam. Ya, perhatikan baik-baik. Sekarang saya jadi menghati sebentar. Hammam meriwayatkan dari Qatadah, dari Nadhr, dari Bashir, dari Abu Hurairah. Ini Hammam. Ternyata begitu dicek, di referensi yang lainnya, ternyata ada dua orang. Yang satu bernama Hisham Ad-Dastawai. Yang kedua bernama Sa'id Ibn Abi Arubah. Dua orang ini meriwayatkan dari Qatadah. Qala, katanya Qatadah, kana yuqal. Dulu, konon dikatakan, kemudian belum membawakan riwayat ini. Yani dua orang ini, Hisham dan Sa'id, meriwayatkan hadis ini bukan sebagai sabda Rasul, tetapi sebagai ucapannya Qatadah. Mendengar. Sementara Hammam di sini meriwayatkan dengan sanadnya sebagai ucapan Rasul. Nah, itu penyakitnya. Hisham as-Sawai lebih siqah daripada Hammam. Ditambah lagi dikuatkan sama Sa'id ibn Abi Arubah. Secara ilmu hadis, riwayatnya Hammam disebut dengan riwayat syadzah, ganjil. Menyelisihi riwayat dua orang rawi yang lebih terpercaya. Sehingga ini ucapannya Qatadah, bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah ya? Pelan-pelan nanti paham sendiri. Baik. Walaupun secara periwayatan lemah, dalam artian ada penyakitnya, namun secara makna sahih. Sahih. Karena ini menunjukkan perintah untuk berbuat adil. Apabila seseorang itu memiliki lebih dari satu istri, harus adil. Paham? Adilnya itu dalam perkara apa? Bayar. Nafkah. Teruslah. Mengetahui. Malam apa? Malam minggu. Eh? Sebentar. Atau jangan ikut-ikutan. Nafkah. Terus? Yang ragu-ragu. Baik, salah lagi. Teruslah. Nafkah. Papan apa? Tempat tinggal. Terus? Ayo, gilirannya. Ini tiga perkara yang harus diadil padanya. Adil dari sisi nafkahnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang kedua, adil dari sisi tempat tinggalnya. Yang ketiga, adil dari sisi gilirannya. Kalau sehari, dua hari, tiga hari. Wah, saya paham ya, harus adil. Kalau nggak bisa, tidak boleh Anda poligami. Kali gitu ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil, cukup satu saja. Ini persyaratan. Harus adil pada tiga perkara ini. Bagaimana kalau kemudian dia nggak bisa adil? Lebih condong kepada salah satu istrinya mengabaikan yang lainnya. Maka di sini dia terjatuh dalam tindakan kezaliman. Itu hukumnya dosa. Ada paham ya? Tindakannya dosa. Dengan ucapannya Qatadah ini, balasannya nanti akan serupa dengan tindakannya. Ketika di dunia tindakannya dia lebih condong kepada satu istrinya, nanti dia kiamat, dia pun datang dalam kondisi rusuknya itu miring. Ada paham ya? Nggak lurus. Gambaran sosok orang yang jelek, cacat, dicela sama pihak. Sisi kezalimannya itu banyak. Dari tiga perkara sudah kelihatan. Misalkan dia tidak adil dalam masalah nafkah. Boleh itu dosa kamu. Misalkan mbok tuwo anake telu. Mbok nom anake siji. Misalkan begitu ya. Dia lebih senang sama mbok nomi. Mbok tua ya, tua tenang ya, senang sama mbok tua ya, mbok nomi. Akhirnya mbok tua yang anaknya tiga itu yang seharusnya disesuaikan dengan kondisinya, cuma dikasih sedikit. Nih untuk ente. Set. Cuma dikasih misalkan 250.000. Jangan begitu. Boknomnya ini, karena senang sekali sama boknom satu ini, dikasih 1 juta. Itu namanya kezaliman dari siapa? Nafkah. Dosa itu. Yang bertanggung jawab ialah lelaki tadi. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumul kiamah. Atau dalam urusan tempat tinggal. Nah, dia mampu itu. Tetapi enggak tuweknya disuruh di orang tuanya sendiri. Sementara rumah yang ada itu untuk mbok nomnya. Padahal dia mampu untuk kemudian mencarikan tak kontrakan untuk mbok tuanya. Atau kemudian apa namanya dibangunkan rumah yang lainnya lagi. Atau mungkin satu rumah dibagi dua. Mungkin bagi dia sangat memungkinkan. Tapi memang dia membolimi satu istrinya. Satunya kamu di orang tua kamu aja. Nanti kalau kamu beli nanti saya kesana. Jangan kuat ya. Atau boleh. Atau membolimi dari sisi ismah jatah gilirannya. Mbak tua emel dino. Selebihnya mbak 6 hari. Hah? Kenapa kalau saya tuturkan mbak tua mbak 6 terus. Umumnya orang lebih senang mbak 6. Umumnya belum tentu ya. Belum tentu. Kadang-kadang yang lebih suka sama mbak tuanya. Nah. Al-Muhim itu kezaliman. Itu kezaliman. Juga di antara bentuk kezaliman ialah misalkan dia sedang berada di jatahnya mbok nom. Dengan tanpa ada sebab yang syar'i, dengan tanpa ada uzur yang tepat, kemudian dia pindah ke mbok tuwek. Padahal jatahnya mbok nom ini. Pindah ke mbok tuwek. Nginepnya di mbok tuwek. Ada kezaliman. Tidak boleh. Saya paham ya? Atau kamu membelikan baju untuk mbok tuwek. Mbok nomnya tidak. Ini juga kezaliman. Wah, karena ini semuanya di antara bentuk-bentuk tindakan kezaliman. Adanya al-muyulah. Adanya kecenderungan kepada salah satunya. Dan dia mengabaikan yang lainnya. Itu tindakan kezaliman. Tidak boleh. Saya paham ya? Sehingga harus adil. Misal adil, maju. Kaisal adil, iji ya. Mana ya? Baik. Ada mafhum insyaallah. Mafhum insyaallah. Demikian pula kalau dia memiliki istri yang ketiga atau yang keempat, hukumnya sama dengan kondisi yang diterangkan tadi. Qala rahimallahu ta'ala akhbarani Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ini ada dua, sama-sama gurunya Imam Nasa'i, sama-sama terpercaya. Yang satu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, jadi Imam Bukhari. Yang kedua Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mitsam Al-Asadi. Membedakannya dari si penisbatan aja. Yang satu Al-Bukhari, yang kedua Al-Asadi. Sama-sama siqah. Mana yang lebih siqah? Imam Bukhari. Mana ya? Sehingga terserahmu yang itu yang itu sama saja. Sama-sama siqah, enggak ada masalah. Menunjukkan bahwasanya Al-Bukhari itu gurunya Imam Nasa'i. Imam Nasa'i itu muridnya Al-Bukhari. Qala akhbarana Yazid wa Yazid bin Harun Al-Wasifi. Jika tiqah terpercaya. Qala akhbarana Hammad ibn Salamah. Jika tiqah sahibus sunnah. Dikenal dengan ketokohan beliau dalam perkara sunnah. Hammad bin Salamah. An Ayyub. Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Tokoh saya, fiqah dia dan juga pakar tokohnya sunnah. Kencang dia kalau urusan dengan ahlul bid'ah. Ayyub As-Sikhtiyani. Ayub As-Sikhtiyani ini pula yang kemudian memperingatkan umat dari bahayanya Abu Hanifah. Ada Ayub. Begitu. terang-terangan beliau mengatakan demikian di depan majelisnya. Ketika Abu Hanifah datang, dia mengatakan kepada para murid-muridnya, hati-hati kamu dari orang ini murji'ah. Hadza ibn Sakhtiyani, imam. An Abi Qilafah, dari Abu Qilafah. Abu Qilafah namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abu Qilafah, muridnya Anas bin Malik. An Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Yazid. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, katanya Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqsimu baina nisa'ihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan jatah, yaqsim itu kismah, memberikan jatah giliran, baina nisa'ihi, di antara istri-istrinya. Fayahdil, lihat di sini, fayahdil, ini ucapannya siapa? Aisyah. Fayahdil, dan Rasul berbuat adil pada pembagiannya itu. Yang ngomong sendiri, ini namanya rekomendasi yang luar biasa. Beliau adil. Thumma yaqul, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah mengatakan, Allahumma, ya Allah, hadza fi'li, inilah perbuatanku, tindakanku, fima amliku, pada perkara yang aku miliki, yang aku mampu. Fala talumni, fala talumni, maka janganlah engkau mencela aku. Janganlah engkau mencela aku. Fima tamliku, pada perkara yang engkau miliki. Wala amliku, dan aku tidak memilikinya. Paham ya? Jadi Rasul sudah memberikan jatahnya masing-masing untuk para istri yang ada. Dan beliau berbuat adil dalam kismahnya itu. Beliau kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah, inilah tindakan aku yang semampu saya, inilah yang saya mampu. Maka janganlah engkau mencela aku dalam perkara yang aku tidak mampu, dan yang engkau saya mampu. Maksudnya kata para ulama, di sini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam diakui oleh para ummahatul mukminin adil dalam tiga perkara tadi. Paham ya? Adil dalam masalah nafkah, adil dalam masalah tempat tinggal, adil dalam masalah kismah, pembagian jatah. Bagaimana disebutkan dalam lafaz ini? Yaqsim bainan sa'ifa ya'til. Jadi paham ya? Ini yang beliau mampu. Yang dikatakan, hadza fi'li fi ma amlik. Inilah tindakanku yang saya mampu. Saya adil dalam ini. Kemudian pengertian, janganlah engkau mencela aku dalam perkara yang aku tidak mampu. Katanya para ulama, itu dalam hal al-mahabbah. Dalam perkara kecintaan. Jangan engkau cela yang satu ini, ya Allah. Saya tidak mampu yang satu ini. Artinya apa? Artinya, ada kecondongan dari sisi kecintaan kepada salah satu atau dua atau lebih dari karang istri-istrinya. Buktinya nanti akan kita baca pada bab yang ketiga. Beliau sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya katakan insyaallah panjang hadisnya itu. Dan itu dirasakan dan betul-betul diketahui oleh semua ummahatul mukminin, ngerti kalau Rasul cinta sama Aisyah lebih daripada yang lainnya. Lalu kemudian mereka mengadakan rapat. Rapat sidang pleno ummahatul mukminin. Maunya itu usul. Protes gitu. Yang diutus ialah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Fatimah yang paling beliau cintai dari kalangan anaknya. Mengutus Fatimah untuk ngomong sama Rasul supaya adil terkait dengan Aisyah itu loh. Bahwa ya bodoh-bodoh gitu loh. Kita juga begitu gitu loh. Nah, akhirnya Fatimah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketika itu Rasul sedang bersama dengan Aisyah dalam selimutnya. Bahkan kita baca langsung lafaznya insyaallah. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Nah, datang ya wahai ayahku, saya datang dari arah para istri-istrimu, mereka mengutus saya supaya menyampaikan aspirasi mereka kepada ayah supaya ayah bisa adil terkait dengan putrinya Abu Bakar Siddiq ini. Apa kata Rasul? Wahai Fatimah, bukankah kamu suka sesuatu yang disukai sama bapakmu? Iya, saya mencintai dan menyukai apa yang disukai sama bapak saya. Katanya Rasulullah, fahibbi hadhi. Kalau begitu, ya kamu cintai istriku yang satu ini. Bahasanya singkat. Artinya apa? Bapakmu itu senang sama ini, gitu loh. Kamu suka enggak dengan apa yang disukai sama bapakmu? Suka? Ya suka, kamu suka ini. Enak lah, selesai. Akhirnya balik lagi menuju kepada Ummahatul Mukminin yang sedang rapat tadi, menunggu hasilnya ini. Lihat langkahnya kok gontai gitu. Allah Ustaz. Mereka nebak, wah ini kayaknya enggak ada hasilnya ini. Enggak ada hasilnya. Gimana waktu hasilnya? Hah? Diceritakan. Ngomong lagi, ngerayu lagi. Kamu datang lagi kepada bapakmu. Ngomong kepada bapakmu. Supaya dia begini, begini, begini. Katanya Fatimah. La, wallahi makalam tubuh abadah. Nggak, saya nggak mau. Saya nggak mau bicara lagi masanya selama-lamanya. Mundur deh, Ustaz. Karena sudah dikasih sama bapaknya tadi itu. Masya Allah. Akhirnya mikir lagi mereka. Rapat lagi ini. Siapa kira-kira yang bisa? Maju ini. Akhirnya mereka menunjuk salah seorang di antara mereka, yaitu Zainab bintu Jahsyin. Juga umul mu'mini. Terutus. Untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menemui Rasul dalam kondisi beliau tetap masih bersama dengan Aisyah dalam selimutnya. Taizid. Namam. Kami saya datang dari sisi para istri kamu. Menuntut, mereka semuanya menuntut supaya kau bisa adil terkait dengan putrinya Abu Bakar Siddiq ini. Gitu. Ternyata Zainab bintu Jahsyin ini nambahi. Namanya juga madunya. Dia tuh gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini. Gitu. Ada pembunuh lagi. Dia tuh begini, begini, begini, begini, begini. Katanya Aisyah lo, apa ngomong tentang diri saya? Aisyah yang dari Rasulullah ini. Ini kok diem aja Rasul, itu gak dijawab ini. Aisyah ini menunggu diri hanya Rasul, kira-kira boleh gak diizinkan gak kalau saya bantah ini? Begitu. Ternyata ketika Aisyah melihat, apa namanya, matanya Rasul, Rasul mengedipkan matanya. Tanda, ya, silakan kamu bantah dia. Udah langsung Aisyahnya lantas. Gini. Panjang lebar. Sampai terdiam Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu ta'ala. Diam. Maka selesai itu Rasul hanya mengatakan kepada istrinya tadi, innaha ibnatu Abi Quhafa. Ini putrinya Abu Bakar. Tadi salahnya. Ini putrinya Abu Bakar. Tahu arahnya? Ya kamu harus tahu lah. Saya sangat cinta sama dia. Dikarenakan dia itu putri Abu Bakar Siddiq. Kamu tahu siapa Abu Bakar Siddiq itu? Aneh gitu kan? Dia sebenarnya orang yang sangat dekat dengan Rasul. Yang paling dekat sama Rasul. Bagaimana kiprahnya dia terhadap Islam. Pembelaan dia kepada Rasul. Semuanya itu. Semuanya tahu. Keutamanya Abu Bakar Siddiq. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini putri Abu Bakar Siddiq. Gitu loh. ketahui semua saksi. Akhirnya mereka fahit lagi. Masya Allah. Ini yang dikatakan Rasul tidak mampu untuk itu. Masalah kecintaan, tidak bisa. Memang yang namanya insan, seorang insan, dia, fitrahnya dia lebih mencintai satu daripada istri yang lainnya. Ada sisi lebihnya gitu loh. Hah? Walaupun mungkin sedikit, ada lebihnya gitu. Jangan kan istri, anak iya kok. Anak juga begitu, lebih senang yang ini. Ini juga senang, tapi ini lebih gitu loh. Entah ada lebih apanya, yang penting ini lebih. Gitu. Nah, sehingga menunjukkan ya khana betina azakumullah. Kalau kecondongannya itu hanya semata-mata masalah mahabbah, masalah kecintaan, la yulam alaih, tidak diingkari, tidak dicela. Karena itu di luar batas kemampuan manusia. Jangankan kalian, Rasul saja tidak mampu. Itu Rasul, tidak mampu. Apalagi, nah ini, kita orang ini, ya, mungkin sekarang semuanya masih muwahidin, masih satu semua istrinya mungkin belum tentu Ustaz, belum nyoba itu. Cobaan dah. Kalau gak percaya itu coba dah, cobaan. Kamu nambah satu lagi. Kamu kemudian nengok kepada diri kamu sendiri. Kamu ngaca. Kamu akan merasakan, iya. Kalau itu yang sisi, gitu kan. Tidangan sini, itu sih teraya. Kalau semata-mata seperti ini tidak diingkari, tidak dicela. Tetapi kalau sudah sampai pada tingkat mengabaikan hak yang lainnya, menggolimi pihak yang lainnya, itu yang dilarang. Itu yang kemudian dicela oleh Rasulullah SAW. Faham ya? Maka ada perhatikan di sini, kalimatnya Aisyah, karena Rasulullah SAW yaksim bainan nisaihi fayadil. Ini penting ya, Ikhwan. Faya'adil. Dan beliau berbuat adil. Nah. Sehingga, ya gitu. Kalau kemudian ya, menjalani kehidupan rumah tangga punya dua istri, maka masing-masing istri pun juga harus memahami kondisi yang seperti ini. Tamam? Kalau misalkan dia melihat suaminya ternyata lebih condong kepada salah satu istrinya karena kecintaan, ya sudah, mau apa lagi, susah untuk dirubah. Yang penting itu suami tidak melanggar ketentuan syar'i dalam perkara al-adl, keadilan di antara para istri. Yang tadi belum saya singgung, tadi kan sisi itunya, yang belum saya singgung ialah bagaimana sikapnya Aisyah ketika datangnya Zainab binti Jahsy. Ini pelajaran penting untuk para istri. Saya ulang lagi kisahnya. Nah, kita reply lagi ini. Tadi, ketika tadi Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha datang menemui Rasul untuk menyampaikan aspirasi para ummahatul mukminin. Ketika dia datang, itu dalam riwayat yang akan dibaca insyaallah, itu Aisyah radhiyallahu taala anha memuji dia. Ini yang harus diperhatikan sangat oleh para istri-istri yang ada itu. Dipuji betul Zainab itu. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Zainab inilah allati kanat tusamini inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Zainab binti Jahsy inilah yang nyaingi saya di sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nomor dua. Jadi setelah Aisyah baru kemudian Zainab binti Jahsy. Pengakuannya siapa ini? Aisyah. Ya ini satu orang ini yang kemudian biasanya ini saya sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia perempuan yang jujur, perempuan yang senang dengan anak-anak kecil, senang dengan fakir miskin, melayani fakir miskin. Disebutkan semua keutamaan-keutamaan Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala. Dipuji sama Aisyah. Walaupun ketika di akhir ceritanya, adu mulut. Itu namanya maghirah. Kecemburuan. Itu normal biasa. Tadi paham ya? Juga pelajaran. Untuk para istri-istri yang ada itu. Walaupun kamu itu cemburu kepada madumu. tetap kamu tidak boleh melaksanakan tindakan-tindakan yang melanggar syar'i. Tidak boleh. Dan kamu harus insaf, harus adil. Kalau memang madunya kamu itu punya kelebihan, kamu sebutkan kelebihannya. Dia itu orangnya pemurah, misalkan. Pemurah, pengasih, penyayang. Dia itu orang yang sangat baik sama keluarganya, sama kerabatnya. Dia bagus sama fakir miskin, sama tetangga. Sebutkan semua keutamaan-keutamaan dia. Dan kamu berusaha untuk mencontoh dia. Kan gitu ya? Cemburu. Tetapnya lain lagi. Ini yang harus diperhatikan betul oleh para istri-istri yang menjalani kehidupan segitiga itu tadi. Allah yang harus. Sehingga ghirah cemburu. Para ummahatul mukminin cemburu. Tetapi kecemburuan tersebut tidak sampai pada tingkat mengeluarkan mereka dari batas-batas syar. Namun tetap menghormati yang lainnya, memuliakan yang lainnya, memuji yang lainnya, mengikutkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Gitu ya. Di sini pula menunjukkan bagaimana kemahiran Rasul dalam mengayomi keluarganya. Beliau adil. Ketika Zainab bintu Jahsy radhiyallahu ta'ala anha menyinggung Aisyah. Ini kan urusannya sudah berkati ini. Nah, kenapa pakai nyinggung-nyinggung segala ini? Akhirnya Rasul memberikan izin kepada Aisyah untuk menyinggung. Itu namanya keadilannya. Dalam bab ini pun harus anda perhatikan. Kalau tidak, sudah bisa geger itu nanti. Saya maksud, misalkan ada istri pertama menyinggung istri yang kedua, dia itu gini. Kamu diem soalnya, hah? Yang itunya mau balas, kamu larang. Perasaan istri yang kedua itu lain. Wah ini memang satu laki-laki ini memang senang yang bimbo tua terus lagi. Bok no medin tendek no di injek-injek di mak-mak kayak gini dibiarkan tuh. Gak seneng sama aku ini. Mana ya? Kalau misalkan antum perhatikan istri yang satu itu kemudian menyinggung istri yang kedua. Masalah pribadinya, kamu izinkan kan? Jika simak sama dia untuk pribadinya. Tapi jangan melampaui batas. Supaya adil. Supaya kamu tidak menunjukkan rasa kecondongan yang lebih pada si fulana atau pada si fulana. Adil. Itu juga terjadi di dalam riwayat yang lainnya. Sampai lempar-lemparan tepung gitu. Nyanyi lempar tepungnya. Kena mukanya. Hah? Dibales. Sama yang lainnya lagi. Kena mukanya. Harusnya ketawa saja. Kalau ketawa saja. Begitu datang, sahabat Umar minta izin. Itu ada Umar datang. Cucu mukanya semuanya. Sehingga itu perempuan merasa dirinya adil. Saya dibegitukan sama istri pertama. Bisa membalas. Adil. Adil memang. Mana ya? Itu harus santai. Kayak gini-gini ya, Pak. Ya kalau kamunya apa namanya nggak pandai yang seperti ini susah urusannya, yang terjadi justru ialah kamunya yang bakal diberondong sama mereka. Sisi yang pertama ngemek-ngemek kamu, yang kedua juga ngemek-ngemek kamu, kamunya yang dikeroyok sama mereka. Kenapa? Karena kamu nggak adil. Allah subhanahu wa taala. Khulasahnya, ringkasnya. Dari bab ini, tadi kita belum bahas hadisnya. Baik, kita bikin juga ringkas dulu. Ringkasnya dari bab ini ialah kalau kecondongan kepada salah satu istri itu dalam perkara kecintaan tidak mengapa, selama tidak melampaui batas syar'i. Nanti akan dipertegas bab yang ketiga insyaallah. Tetapi kalau kecondongan kepada salah satu istri itu melampaui batasnya sampai membolimi hak yang lainnya, itu yang disalahkan dalam syar'i, itu yang dosa, itu yang dihukum sebagaimana ucapannya Qatadah di sini. Nanti yaumul kiamah akan datang dalam keadaan rusuknya itu miring. Fallahul musta'an. Adapun hadis yang kelima, yang terakhir kita baca itu, tamam, antum lihat di sini, dari jalan Hammad bin Salamah, ya, perhatikan ya, dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Abu Kilabah, dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah. Agaklah, baik. Ternyata, Hammad bin Salamah itu, menyelisihi rawi yang lain. Rawi yang lain, yaitu Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid, kemudian ibn Ulayyah. Mereka berdua, Hammad bin Zaid dan ibn Ulayyah, mereka berdua meriwayatkan dari Ayyub, dari Abu Kilabah, langsung Rasulullah SAW. Tanya, langsung Rasulullah SAW. Sementara Abu Kilabah itu seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Rasul. Sehingga sangatnya putus. Tahan ya, putus. Seorang tabi'in, tidak ketemu Rasul, langsung meriwayatkan dari beliau SAW. Maka sangatnya terputus dalam bahasa ilmu hadis namanya mursal. Yang dua meriwayatkan secara mursal, yaitu Hammad bin Zaid dan Ibn Ulayyah. Sementara yang satu ini, Hammad bin Salamah, meriwayatkan nyambung. Anda melihat setelah itu ucapannya An-Nasai. Qala Abu Abdurrahman. Berkata Abu Abdurrahman, yaitu Imam An-Nasai, arsalahu Hammad bin Zaid. Hadis ini dimursalkan oleh Hammad bin Zaid. Maksudnya, Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Kilabah secara mursal. Abu Kilabah langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terputus sanadnya. Kalau putus sanadnya berarti lemah, dhaif. Dan ini yang dikuatkan para ulama. Imam Tirmidzi, Abu Zur'ah, Ibnu Abi Hatim, Syekh Al-Albani, semuanya mengatakan yang sahih hadis ini mursal, terputus sanadnya. Nah, maknanya sahih. Kalau kita bisa berhujud dengan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberi sebuah sebab seorang jiwa kecuali yang dia mampu. Nah, ada pun bab yang ketiga di panjang hadisnya, banyak juga fawaidnya, nanti kita singgung saja pada pertemuan yang berikutnya. Berapa hadis ini? Dari mulai hadis yang ke-6 sampai hadis yang ke-16. 10 hadis. Nanti kita baca semuanya. Perpat begitu ya. Baca semuanya. Baru diterangkan nanti faedah-faedahnya. Insya Allah. Hah, untuk bab yang kedua ini. Ada yang mau tanya kan? Langsung ngajeng. Iya. Enggak. Kalau ini kan jelas, kasus yang disebutkan dalam riwayat tadi itu ialah dia menyebutkan pribadi istri kedua, di depannya langsung. Kan langsung ini. Hah? Zainab bintu Jahsyin langsung ngomong sama Aisyah, kamu tuh gini. Balesan. Terus timpal. Balesan. Yang tadi itu, yang satu melempar apa namanya tepung ke mukanya itu, kan di depannya dia lempar lagi. Bin adil. Kan gitu kan? Adapun kalau ngerasani berarti di belakang. Kan gitu ya? Misal ini. Pak Mono diisi yang pertama. Lalu contoh. Ada yang tanya kok. Sekarang contoh Pak Mono diisi yang pertama. Jangan sih. Meragukan soalnya. Di isi yang pertama. Istri pertama ini ngerasa nih istri yang kedua yang di rumahnya sana. Kalau demikian kondisinya, sebagai seorang suami, menegur istrinya. Jangan. Tindakannya gak boleh. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Antum lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, nama salah ribah, larangan ribah. Tamam. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hasbuki. Hasbuki Safiyyah." Rasulullah, cukuplah, Safiyyah itu kan kayak gitu orangnya. Disebutkan sama seorang rawi, "Ta'ni annaha qasirah." Katanya Aisyah, maksudnya Safiyyah itu orang yang pendek. Safiyyah pendek gitu. Itu yang ngerasani. Maka Rasulullah langsung menegur dia. "Ya Aisyah, laqad qulta kalimatan law muzijat fi ma'il bahri la mazijathu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Aisyah, kamu ini mengucapkan satu kalimat. Kalau seandainya satu kalimat itu dicampur dengan air laut, nyampur di air laut." Saking enggak bagusnya, saking jeleknya. Air laut tuh ya, jumlahnya sangat banyak. Satu kalimat dicelupkan, nyampur di air laut. Sedangkan lautnya itu jernih begitu, dikasih warna merah, langsung merah lautnya itu. Ini kata-kata yang enggak bagus. Tegur langsung sama Rasulullah. Tapi beda. Kayak gini tegur. Apa itu? Enggak boleh. Kenapa? Melanggar syar'i. Ketika antum memberitahu, memberikan nasihat kepada istri kamu yang begitu, kalau kemudian dia ngomong, memang kok kampean iku senenge mbok nomae. Siapa mana? Carane dia mana? Iya, sebenarnya juga belum pernah yang sini. Coba apa kira-kira ilmu yang di benar? Umumnya begitu untuk perempuan Indonesia begitu. Nah kan, tuh kan, kayak gitu. Mesti dipilih, tuh dipilih. Sampai yang aku seneng aneh, mbok nom terus kok. Gak seneng apa ya, aku mana yang terus dia. Lo main keperuan. Gak jadi ya gue dah. Betul kapil lah. Ya apa? Iya jalan. Iya. Jadi paham kan? Gimana lagi caranya ya? Diterangkan sama dia. Dinasihati lagi. Hanya itu yang kita mau sampaikan kepada dia. Kamu saya tegur tadi itu. Bukan ada apa-apa. Itu tindakan yang melanggar syar'i. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Maaf. Kamu bawakan. Riwayat-riwayatnya Ummahatul Mukminin. Nama salah itu. Ngerutu aja. Gimana tinggal. Maaf. Apanya ya gitu-gitu aja. Gimana ya. Main kasar aja pak, main kasar sama nanti pak. Ilmunya kalau antum ngasari dia, sudah. Langsung dia, ekonomi di benak dia, sudah. Enggak cita sama saya. Langsung, mau potong dia. Betul itu, potong dia. Dia kemasakan sudah. Pemberontakannya akan lebih mengerikan. Ujungnya nanti, minta dilepas. Ilmu pengalaman. Dengarkan omongannya orang-orang pengalaman gitu loh. Ya. Saya kan punya banyak teman yang sudah tanya istrinya, jadinya enak dengarkannya. Allah. Nggak ada lagi yang lain? Masya Allah. Kamar gimana maksudnya? Kalau ya kita kamar. Walaupun diri bayi, sekamar tuh maksudnya gimana? Turu bareng mana? Wah, ini jahnam tapi semangat. Jawabannya nggak boleh. Si tenang, tenang. Al jawab tidak boleh. Kenapa? Sebab nanti dikhawatirkan. Salah satu atau masing-masing dari istri tersebut melihat aurat yang lainnya. Ini yang pertama. Itu sudah gak boleh. Kalau kamu ngelihat istri kamu, boleh. Ya kan? Tapi istri kamu satu dengan yang lainnya, gak boleh. Sisi yang kedua. Itu menimbulkan dan sangat rentan permasalahan. Munculnya banyak muskil di sini. Ya. Gak boleh, gak boleh. Tidak diperbolehkan ya, akhi. Kalau sekamar tadi itu nggak boleh. Kalau serumah boleh. Antum sekat. Nah iya, sekat yang antum bagian belakang, bagian depan. Labas di atas. Ini kan sekamar. Jadi kan kiwa tangan tadi. Gak boleh ya. Seseorang kalau meninggal terputus amalannya kecuali tiga perkara. Anak yang soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, amal syariah. Pertanyaannya, anak yang kadang-kadang lupa tidak mendoakan orang tuanya yang meninggal. Apakah ia bukan termasuk anak soleh? Ya enggak. Kalau pengertian mendoakan di sini tentunya pada waktu-waktu yang mustajab. Kalau setiap waktu doakan, terus tanya pekerjaan yang lainnya. Artinya tetap dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Terkhusus pada waktu-waktu yang mustajab. Suatu kampung membutuhkan keranda untuk mengangkut mayat. Kalau saya membelikan, apakah amalan saya termasuk amal syariah? Iya. Iya. Termasuk dikarenakan untuk kepentingan umum. Nah. Cuman yang sunnah dalam perkara menggotong mayat itu ialah ketika taruh di keranda dengan tanpa ditutupi. Sama tutup. Gitu aja. Ya sekarang ini ditutupi. Apa. Supaya kain itu. Tertulis. Itu semuanya gak ada. Terus itu ya. Mengangkat sama selesai itu. Langsung makan. Mengangkat. Itulah makanya. Kerandanya itu diangkat. Begitu. Begini. Hah? Oh gitu. Oh, enggak apa-apa. Kalau kondisinya jauh, enggak ada masalah. Masuk, dia masuk. Dia masuk. Ya kan, dari kondisi itu, Pak. Misalkan kondisinya sangat jauh sekali, diperbolehkan pakai mobil. Boleh. Kalau misalkan dekat gitu saja, yang memungkinkan dicapai dengan kaki. Yang harus seperti ini. Bolehkah pada bulan Ramadan suntik? Dilihat suntiknya ini. Kalau suntiknya itu membuat segar badan, suplemen atau semisalnya nggak boleh. Tapi kalau tidak nggak ada masalah, karena tempat suntiknya bukan di mulut. Jadi paham ya. Tapi kalau yang sifatnya makanan di apa namanya, di infus, yang itu merupakan makanan, suplemen atau semisalnya itu nggak boleh. Fatwanya sih belum bahas. Nah, gosok gigi dengan odol pada siang hari. Kalau tidak sampai masuk ke kerongkongan, nggak ada masalah. Itu aja persyaratannya. Kalau sampai masuk ke tenggorokan, maka fatal. Sudah paham ya? Sehingga kalau tidak sampai masuk ke tenggorokannya, dia bisa mengeluarkan semuanya. Tidak mengapa. Apa? Tidak ada apa-apa. Yang penting dia berusaha untuk mengeluarkan semua, kubur-kubur semuanya itu. Sengaja deh. Iya. Kalau dia khawatir, namanya satu dari untuk pintu dan celah menuju ke arah sana. Kalau dia khawatir ya jangan. Kalau dia khawatir demikian jangan. Saya sudah sholat tarawih plus witir 11 rakaat. Apakah saya boleh sholat hajat atau sholat istikharah atau tahajud? Istikharah boleh. Hajat boleh. Tahajud sudah selesai dengan anda salat terawih tadi. Tahajud dan terawih itu sama. Mananya lafadznya berbeda. Tapi hakikatnya adalah sama. Kemudian yang harus difahami. Salat istikharah itu gak mesti harus khusus. Bisa saja anda istikharah. Anda melaksanakan qabliyah zuhur. Atau ba'diyah maghrib. Atau ba'diyah isya. juga diniatkan istikharah. Itu juga bisa. Dua rakaat. Ya, agar setelah dua rakaat, setelah itu Anda doa istikharah. Sebenarnya mencari khusus. Apa ini? Apa ini? Apa doa ini? Dua saja. Misalnya tidak ada masalah, karena di luar sholat. Nah, mesti ini ngapalah sih. Yang panjang soalnya, panjang sekali. Bunda, setelahnya pak, lafadznya summa. Ini setelah selesai di sholat, satu rakaat selesai, kemam, baru kemudian setelah itu dia berdoa. Yakin insya Allah, cukup sekian saja, mudah bermanfaat. Dan setelah pertemuan yang berikutnya diteruskan topik yang lainnya. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.